السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Dan khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan bertemu dengan Ramadan sampai hari yang ke-14 ini, sampai pertengahan Ramadan. Gak semua orang seberuntung kita. Maka gunakan benar-benar hari yang ke-14 ini dengan sebaik-baiknya sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Karena dengan kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita mensyukuri setiap hari sehingga Allah berikan hari yang berkah. Dan sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin Allah muliakan, terakhir mari kita meminta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Fokus pada manfaatnya ilmu melebihi fokus kita dari banyaknya ilmu. Walaupun ilmu yang banyak itu penting, karena yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta adalah ilmu yang bermanfaat. Dan Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufil. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan hanya yang sekedar dihafal, walaupun hafalan itu penting. Maka sudah berapa ilmu yang sudah kita manfaatkan? Dan itu yang terus kita minta kepada Allah setiap saat. Dan setiap pagi kita meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan halal, dan amalan yang diterima. Dan jangan berpikir bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tanpa meminta pertolongan kepada Allah. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke hadis 144, hadis Abdullah bin Mas'ud. Ini hadis yang dibawakan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Mari kita bersama beliau, semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh keluarga beliau dan orang yang beliau cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa an ibn Mas'udin radhiyallahu taala an. Imam Nawawi menyampaikan rahimahullah, dan dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhai beliau. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. binasalah orang-orang mutanatti' atau orang-orang yang tanattu'. Dan beliau ucapkan tiga kali, binasalah orang-orang yang tanattu', binasalah orang-orang yang tanattu'. Dan diartikan binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam masalah, dalam beragama. Hadirin Allah muliakan, simpel, sederhana, tapi tajam jemaah. Mari kita bersama hadis ini. Kita bahas kata demi kata dulu. Halaka. Coba kita lihat bahasa Arabnya. Halaka al-mutanati'un. Halaka itu al-halak itu dindul baqa. Halaka, halak, halak itu lawan kata dari al-baqa. Eksis gitu lah. Jadi maksud halak di sini orang itu enggak eksis. Orang itu enggak bakalan eksis. Orang itu akan binasa, akan hancur, akan rugi, itu kata para ulama. Jadi enggak akan eksis, akan hancur dan akan rugi. Itu yang yang dinamakan dengan halaka. Jadi kalau dengar kata-kata halaka jemaah sekalian, maka ingatlah ingatlah keterangan ini akan apa? Akan hancur, lalu akan rugi dan gak bakalan eksis. Siapa yang akan hancur? Dan siapa yang akan yang akan binasa dan akan rugi? Kata para ulama kita adalah orang-orang yang tanattu. Nah ini sebagaimana hadis Nabi ini, sebagaimana hadis Nabi ini. Nah, siapa orang-orang tanatu? Orang-orang tanatu itu, jemaah sekalian, mari kita lihat keterangan para ulama. Kata Al-Khattabi, bukan kata beliau. Terdapat dalam syarah Sahih Muslim, mohon maaf. Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Al-mutanatti'un humul ghalun al-mujawizun al-hadd fi aqwalihim wa af'alihim. Tanattu' itu adalah orang yang al-gulu, berlebih-lebihan. Al-mujawizun al-hadd, melampaui batas. Jadi gulu dan berlebih-lebihan, orang yang berlebih-lebihan atau gulu, melampaui batas. Fi aqwalihim wa af'alihim, dalam ucapan dan perbuatan mereka. Dalam ucapan dan perbuatan mereka. Itu yang terdapat dalam syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Jadi al-gulu, berlebih-lebihan, al-mujawizun al-hadda, melampaui batas dalam apa? Dalam ucapan dan perbuatan jemaah. kita lihat keterangan lain. Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan al-mutanatti' itu adalah mutasyaddidun fi umurihim ad-diniyah wa dunyawiyah. Mutasyaddidun yang ekstrim, yang melampaui batas, yang terlalu keras gitu. Syadid, syadid kan keras. Mutasyaddidun yang terlalu keras, melampaui batas, ekstrim. Fi umurihim, dalam perkara-perkara mereka, baik perkara agama dan perkara dunia. Nah, itu. Jadi bukan hanya agama aja nih, baik agama maupun dunia. Kita ekstrim, kita melampaui batas, kita berlebih-lebihan, maka kita akan hancur. Kita akan binasa, kita gak akan eksis. Itu. Baik dari, jadi berlebih-lebihan dari segi perbuatan maupun ucapan. Ucapan dan perbuatan dunia apalagi akhirat dalam masalah agama dan masalah dunia itu jemaah. Ini kaidah yang harus kita tanamkan bersama-sama bahwa orang-orang yang melampaui batas bidang manapun semuanya ucapan, perbuatan, agama, dunia, dia akan rugi, dia gak akan eksis, dan dia akan binasa. Iya kan? Sederhana aja lah. Dalam masalah dunia, kita kalau kebanyakan makan, obesitas. Itu bahaya. Bisa mempercepat serangan jantung, stroke, gula kena lagi, dan berbagai macam. Itu hal-hal sederhana lah, itu keseharian. Itu berlebih-lebihan, melampaui batas, bahkan ada ekstrim dalam makan. Sekali makan mie instan 5 gitu. Itu bahaya jemaah. 6 bungkus sekali makan. Itu sederhana buat ternyata tanato itu bukan hanya masalah agama aja. Dan walaupun bahasa Nabi sangat tajam dalam hadis ini, tapi untuk kebaikan kita, benar loh. Kita ini kalau berlebih-lebihan, waduh bahaya. Bahaya. Semua yang berlebih-lebihan bahaya. Dan bukan hanya mudarat. Nabi kata halaka. Binasa dia. Gak akan eksis. Kan tajam tuh. Cuma, kalau cuma rugi, ya gak apa-apa kok. Rugi biasa. Tapi kalau halaka, bukan hanya rugi nih. Dia gak akan eksis, dia akan binasa. Ini bisa mengarah ke kematian. Ini bisa mengarah ke kehancuran. Jadi semua yang berlebih-lebihan itu, semua yang ekstrim itu gak bagus. Gak bagus sama sekali. Itu ini atau ini hal yang harus kita tanamkan terus. Dan harus kita tanam, ditekankan. Hati-hati dalam bicara dan hati-hati dalam bertindak. Karena Nabi SAW sudah menjelaskan secara simpel, jelas, gamblang, dan kita gak usah ribet-ribet. Dan ini mencakup semuanya. Dalam bahasa agama, ini tuh jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya Nabi itu diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk menjelaskan hal yang komprehensif, hal yang luas dengan bahasa yang simple, singkat, sederhana. Tapi cakupannya kemana-mana. Tapi beliau mampu mendeskripsikannya dengan simple aja. Ini halakal mutanati, dua kata dalam bahasa Arab. Halakal mutanatiun, celaka, binasa orang yang tanatu, dua kata. Tapi ini semua kena nih, semua kena. Semua kena. Dalam masalah makanan, dalam masalah game, permainan, lihat orang-orang yang pecandu game yang berlebih-lebihan. Itu bisa gangguan jiwa loh jemaah. Apalagi game-game sekarang. Itu dampak kejiwaan, dampak sosial kena lagi orang. Terus kena. Itu sangat-sangat masalah. Orang yang kecanduan olahraga yang benar-benar dia kena, berimbas ke keluarga. Olahraga itu bagus, tapi kalau Anda berlebihan kena semua nanti. Berimbas ke waktu sama anak. Terus nanti timbul fanatisme, kena ada masalah sosial lagi. Orang ngebunuh orang cuma gara-gara olahraga. Jadi udah gak ada sportivitasnya lagi. Padahal dunia olahraga itu menjunjung sportivitas. Begitu berlebih-lebihan. Enggak. Orang kayak mau perang aja. Dan ribut. Semua olahraga. Ada banyak hal. Hadirin yang Allah muliakan. Terus apa lagi? Banyak. Orang yang berlebihan dalam belanja, berantakan hidupnya. Belanja itu penting, apalagi belanja bulanan. Tapi kalau berlebihan, bahaya. Semua demikian. Semua demikian. Lisan ini kalau gak dijaga, aduh bahaya. Hadirin Allah muliakan. Banyak contoh misalnya gibah ya. Gibah itu kan jelas berlebih-lebihan. Sampai yang gak boleh diomongin, diomongin sama dia. Melampaui batas. Ngomongin aib orang lah, keburukan orang lah. Tahu gak ada penelitian di salah satu universitas di Eropa. Itu pelaku gibah, orang yang hobi gibah, itu bisa mengalami penurunan kepercayaan diri. Jadi orang kan berpikir yang terzolimi kan, atau yang hancur, apa yang tersakiti kan korbannya. Enggak, korban dan pelaku. Itu bisa menimbulkan depresi. Pelakunya, kita bukan korban. Kalau depresi karena diomongin orang udah banyak. Dibully itu dia depresi banyak. Dan itu kezoliman, gak boleh kita buat orang depresi. Tapi ini pelakunya. Oh, pelakunya bisa depresi. Bisa paranoid. Bisa kena gangguan makan. Dan bisa orang bunuh diri. Menghambat perkembangan diri. Mental rusak. lihat orang yang suka ngomongin mentalnya rusak, hancur orangnya. Orang yang ghibah tuh, dia gak akan suka ghibah kecuali mentalnya rusak. Kalau orang mentalnya sehat, gak suka ghibah orang, gak suka. Makanya Nabi gak pernah ghibahin orang, gak pernah ghibah. Bahkan para nabi itu, ini jelas-jelas musuh mereka. Apa ucapan mereka? Allah maghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah maafkan kaumku. Bisa jadi mereka enggak tahu. Kenapa? Mental mereka sehat. Orang yang punya, yang hobi ngomongin orang, mentalnya enggak sehat. Ini scientific, ini bukan ngawur. Ini scientific. Ini hasil penelitian. Walaupun bagi kita orang beriman, cukuplah kita sabda Nabi SAW. Tapi ini untuk memperkuat aja bahwa apa yang disabdakan Nabi gak mungkin salah, jemaah. Nabi bilang hancur, halaka. Ini bukan sekedar terluka, bukan hanya sekedar gak nyaman, halaka. Dia akan hancur. Akan hancur. Hancur. Gak ngajaga lisan, hancur. Itu tadi contoh ghibah. Kita baru bicara ghibah, belum bicara fitnah. Itu mental hancur. Dia macam-macam, rusak mental kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Jadi enggak boleh berlebih-lebihan, apalagi bicarain orang. Ada yang hancur. Apalagi ini Ramadan. Sebuah hal yang sangat miris ketika kita puasa, kita masih ngomongin orang. Itu miris banget. Sangat miris. Itu gak masuk akal sehat. Makanya gangguan mental memang, hadirin. Gimana gak aneh loh, hadirin sekalian. Ditawarin ayam goreng, dia nolak. Ditawarin daging tenderloin tuh yang gak ada lemaknya tuh, atau wagyu tuh, dia nolak. Daging manusia dia makan, ya Allah. Itu logika di mana? Daging wagyu empuk, mahal, ditolak sama dia. Lobster tuh dikatakan lobster jam 10 pagi sehat nih, sehat. Gak mau, mohon maaf, aneh puasa. Ketika ditawarin daging manusia, bangkai manusia, yaitu ghibah. Ghibah kan makan bangkai, kata Allah. Kok dia makan itu loh? Itu bukan ada gangguan ya? Ngerusak. Jadi bukan hanya korbannya yang terzolimi, kerusakan itu bagi orang yang suka ngomong. Gak sehat secara mental. Jadi gak usah ribet-ribet. Mental aku sehat gak ya? Ngomongin orang gak? Oh, ngomongin berarti gak sehat. Terus itu nanti hilang kepercayaan diri. Kenapa? Karena dia merasa untuk eksis dia harus ngejatuhin orang. Untuk eksis, kalau orang tuh yakin sama Allah, Dia gak tertarik ngejatuhin orang. Gak perlu ngejatuhin orang untuk sukses, untuk berhasil. Namanya juga ngejatuhin orang, berarti ini orang tinggi. Maka untuk kita bisa berhasil, kita harus buat dia ke bawah dulu. Itu kan kelemahan sebenarnya. Makanya dijatuhin, bahasa kita. Ngejatuhin orang. Berarti memang kita akui dia tinggi. Dan kita gak akan bisa kalahkan dia, kecuali kita zolimi dia dulu. Itu kan gak sehat. Para nabi SAW gak tertarik itu, karena mereka orang-orang yang ikhlas dan yakin dengan pertolongan Allah. Gak perlu pakai cara-cara yang hina seperti itu. Dan contoh-contoh yang lain, sampai semua yang berlebihan ngerusak dan membuat binasa. Ingat, bukan hanya kerusakan kecil, halaka. Halaka. Halaka. halaka. Belum lagi dalam agama. Belum lagi dalam agama. Para ulama memberikan contoh mulai dari masalah akidah, keyakinan, sampai hal-hal ibadah sehari-hari. Jangan sampai kita melampaui batas, gulu, ekstrim. Dalam masalah akidah, kata Allah, mereka kasih contoh tentang khawarij, sekte yang ekstrim dalam Islam, yang mengkafirkan kaum muslimin, suka mengkafirkan, akhirnya jadi radikal nanti karena mengkafirkan, gampang-gampang mengkafirkan agama, mengkafirkan B. Itu khawarij. Awalnya menyesatkan dulu, gampang menyesatkan, lalu mengkafirkan. Sebagaimana mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, dan para sahabat. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan coba lihat, apakah secara persen mereka eksis? Enggak, hancur mereka. Walaupun secara ideologi sampai hari ini, benih-benih, apa pecahan-pecahannya dan seterusnya. Tapi secara orang, hancur. Ya sama kayak gibah tadi. Gibah itu secara penyakit sosial sampai hari ini. Terus aja. Orang hobi. Tapi secara personal, hancur dia. Secara personal hancur. Yang eksis itu penyakitnya. Penyakitnya tetap eksis. Yang mengidap hancur, halaka, binasa. Binasa. Itu kan, makanya kan dilawan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Gak boleh kita ekstrim-ekstrim seperti itu, melampaui batas. Itu contoh dalam masalah akidah, dan hampir semua pemikiran sesat dalam masalah akidah itu kan karena diantaranya, kalau gak gulu, jadi kalau gak ifrat, tafrit gitu aja. Kalau gak gulu, tafrit. Banyak sebagai contoh. Khawarij hanya contoh. Dan ini menunjukkan kita gak boleh berpikir apa gampang mengkafirkan, gampang menyesatkan orang, lalu akhirnya berpaham radikal, dan itu tidak tepat. Dan itu merusak. Merusak. Makanya para ulama kita itu sangat tegas dengan pemikiran ekstrim, benih-benih khawarij, dan yang menyimpang, karena ngerusak. Ngerusak. Salah satu yang dirusak citra Islam. Ngerusak itu. Rusak. Oleh karena itu hati-hati dalam masalah ini. Sampai hal-hal yang amalan sehari-hari, seperti kata para ulama, berlebihan dalam menggunakan air ketika berwudu, itu juga disoroti oleh para ulama. Wudhu gak selesai-selesai, air tuh jalan terus, ya Allah. Ditanya di hadapan Allah. 15 menit tuh air, udah airnya bukan tetes-tetes, kenceng airnya. Dan aku melihat deh, kondisi itu tadi, kondisi orang-orang kayak gitu tuh, kasihan, jadi paranoid. Was-was terus hidupnya. Itu hanya sampel loh. Artinya gini, kalau orang antum lihat wudu gak selesai-selesai, diulang, merasa ini diulang lagi, diulang terus, diulang 15-20 menit belum, kita udah mungkin udah mau sholat sunnah. Bahkan ada satu masjid, kalau gak salah saya ingat ya, itu kita udah selesai sholat wajibnya berjamaah, dia baru keluar dari tempat wudu. Subhanallah, padahal beliau duluan yang wudu daripada kita. Kita wudu nih, selesai, habis selesai sholat qobliyah, sholat qobliyah, qomat sholat, begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia baru keluar. Nah, kira-kira nih orang seperti ini punya masalah hanya di tempat wudu atau itu hanya sampel dari sebuah mental, dari sebuah kondisi yang menghantui diri dan itu akan berimbas bukan hanya di tempat wudu. Kira-kira yang mana? Yang kedua kan. Ini akan berpengaruh kepada saat dia berumah tangga, berkeluarga, sholat, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya ngerusak dan bisa binasa. Kalau ini dikembangkan terus. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah kan tegas. Tentang penyakit was-was itu, beliau tuh tegas. Harus dihentikan, harus di-cut. Dan para ulama punya kaidah al-yakin la yazulu bisyak, kata para ulama. Keyakinan enggak boleh kalah dan enggak boleh hilang hanya gara-gara keraguan. Artinya kalau ragu-ragu fit-fit langsung dihilangkan. Udah jangan dianggap. Jangan dianggap. Kubu yang ragu-ragu itu selalu enggak dianggap dalam Islam. Dan enggak boleh melakukan manuver, enggak boleh melakukan langkah, enggak boleh melakukan segala sesuatu dengan bermodalkan keraguan-raguan. Nanti was-was terus. Ibn Abbas itu diriwayatkan Ibn Abbas itu kalau wudu itu apa lantainya itu gak basah kecuali beberapa tetes air aja gak basah. Oh di wastafel kali Pak Ustaz? Bukan, lo wudu di lantai saking hemat air dan sah wudunya. Jadi diriwayatkan Abdullah bin Abbas itu kalau wudu itu lantainya bersih pada dasarnya kering. Kecuali ada 1-2 tetes saja. Itu wudunya para sahabat. Ini 15 menit air kebuang. Mubadir. 10 menit air kebuang. Itu hal. Makanya kata Syekh Utsaimin mengingatkan orang-orang yang itu, hal ahadun aqil yatasarruf hadza tasarruf? Apakah ada orang yang berakal sehat melakukan perbuatan seperti ini? Wudu enggak keluar-keluar begitu. Itu artinya kata para ulama, ada masalah besar dalam dirinya. Dan ini bukan tentang wudu, ini masalah mental yang bisa membuat dia binasa. Karena bahaya ini jamaah. Berlebih-lebihan itu bahaya. Di antara juga contoh berlebih-lebihan khususnya di Ramadan adalah orang sakit yang maksain puasa itu juga gak bagus. Dan bisa binasa. Bisa fatal. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ma yaf'aluhu ba'dul marda wala siyama fi Ramadan. Apa yang dilakukan sebagian orang yang sakit khususnya di Ramadan? Allah sudah kasih rukhsah, boleh buka, tapi dia masih maksa. Tetap akhirnya dia tetap puasa dan dia itu bisa halakal mutanat, itu bisa binasa. Dan kalau seperti itu sebagian orang mengatakan itu bukan amal soleh, itu tanattu, sikap berlebih-lebihan. Nabi SAW mengatakan laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukanlah sebuah kebaikan maksain puasa ketika safar. Maksain ya, bukan berpuasa. Maksain puasa ketika udah gak kuat tetap maksa akhirnya pingsan. Akhirnya drop. Bukan kebaikan, itu gulu. Berlebih-lebihan. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu sikap-sikap seperti ini itu bukan warisan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan warisan dari para sahabat. Para sahabat enggak punya karakter ini. Bahkan memerangi sifat seperti ini, karakter ekstrim, berlebih-lebihan, radikal dan segala itu kan diperangi oleh para sahabat. Dan mengedukasi umat ini enggak benar. Kalau kita lihat dalam Al-Quran ya, ini justru lebih mengarah warisannya Bani Israel. Mental ini, sifat ini, berlebih-lebihan, tanatu, itu dibawa oleh Bani Israel. di dalam Al-Quran. Bahkan kisah tentang berlebih-lebihannya mereka itu, melampaui batasnya mereka itu, saking pentingnya buat kita, itu jadi nama surat. Surat apa? Al-Baqarah. Karena kasus sapi itu kan, yang menunjukkan mereka berlebih-lebihan. Tanattu. Masih ingat surat Al-Baqarah ayat 67? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Wa idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Ini perintahnya. Menyuruh kalian menyembelih sapi betina. Sikap yang moderat, yang proporsional, yang seimbang. Kalau Allah sudah perintah, sikap kita gimana? Sami'na wa ata'na. Harusnya begitu. Kami dengar, kami taat, selesai. Buat simple. Disuruh menyembelih sapi betina, udah kita buat simple. Kami dengar, kami taat. Udah cari sapi betina, apa aja, clear. Makanya kata Al-Imam Al-Qasul Uthimin, kalau Bani Israel berhenti sampai di sini, udah cari sapi betina, apa aja, masalahkan sederhana, simple, gak ribet. Tapi mereka gak lakukan itu. Apa kata mereka? Mari kita simak lagi. Qalu atattakhidhuna huzwa. Apakah engkau ingin menjadi kami bahan olok-olok dan ejekan? Ini maksudnya apa nih? Dijawab sama mereka jemaah. Qalu atattakhidhuna huzwa. Apakah engkau ingin menjadikan kami bahan ejekan? Ini nyinyir ya. Kok nyembelih sapi betina? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahirin. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Lihat orang beriman ya. Lihat sebagaimana salah satu nabi terbaik sepanjang masa, Nabi Musa alaihissalam, enggak masuk ke kotak, enggak masuk ke ringnya mereka. Terus debat kusir segala macam. Dibantah begitu, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah. Kalau kita langsung terprovokasi. Ya kalau diperintah-perintah ngamuk kita. Kalau mereka bilang, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar aku tidak menjadi orang-orang bodoh. Bukannya berhenti sampai di sini, dikejar lagi sama Bani Israel. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Oke deh. Coba mintain tolong kepada Rabbmu untuk menjelaskan kepada kami sapi betina apakah itu. Ribet jemaah. Allah bilang sembelilah sapi betina. Udah kerjain aja, cari sapi betina apapun. Kan yang penting sapi betina. Ini dikejar lagi, dibahas lagi, dicari spesifik lagi. Tolong jelaskan, tolong tanyakan kepada Rabbmu. Tolong jelaskan kepada kami sapi betina apakah itu. Karena mereka ngeribetin diri. Qala innahu yaqul. Innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dhalik. Faf'alu ma tu'marun. Akhirnya dijawab sama Allah. Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Pertengahan lah. Enggak tua, enggak muda. Maka kerjakan yang diperintahkan. Mulai ribet kan? Akhirnya mengkerucut. Lebih spesifik. Pilihan jadi semakin sedikit. Awalnya kita bebas cari sapi betina apapun, mau yang udah apa, sapinya udah lansia atau yang masih milenial, segala macam terserah. Yang penting sapi betina. Akhirnya nggak tua, nggak muda. Opsi semakin dikit. ketika opsi semakin sedikit, semakin gampang atau semakin sulit untuk mengerjakan, semakin sulit untuk mengerjakan. Harusnya kan berhenti, udah berhenti, nanti kita tambah ribet. Enggak, dikejar lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka bilang lagi, mohonkan kepada Rabbmu untuk kami agar Rabbmu menerangkan kepada kami apa warnanya. Oke, okay. Umur udah, warnanya. Subhanallah, tanatuk. Melampaui batas, berlebihan, ribet. Mempersulit diri sendiri. Apa yang nanya warna? Kan sapi betina. Ya udah, mending sapi betina harusnya kan. Mau warnanya putih ke, mau hitam ke, mau orange ke, mau pinky ke, mau toska ke. Yang penting sapi betina. Ini nanya warnanya. Karena mereka ribet begini. Qala innahu yaqul innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurru nadhirin. Allah berfirman menjawab pola mereka itu, bahwa sapi betina adalah sapi yang warnanya kuning, yang kuning tua, dan menyenangkan orang-orang yang melihatnya. Oh, ribet lagi, udah kuning, tua, dan kalau orang lihat senang ya kan susah gitu. Ada senang gak? Enggak, oh, berarti bukan. Pokoknya yang kalau kita orang lihat tuh senang. Tasurun nadhirin. Lihat ini dampak dari, ini contoh real dalam Al-Quranul Karim. Dan ini surat terpanjang dan terbanyak ayatnya dalam Al-Quran. Artinya surat terpanjang di dalam Al-Quran. Surat terpanjang di dalam Al-Quranul Karim. Ada banyak kisah, tapi kisah tentang sapi betina ini yang dijadikan nama surat. Ini pesan besar. Hati-hati dengan ini. Terus dilanjutkan lagi. Belum selesai nih. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mereka mengatakan, tolong mohon kepada Rabbmu agar beritahu kami, terangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Bayangkan hakikat sapi betina. Mana sedengar sapi kita, ada hakikat sapi betina. Ini sampai ditanya sama Nisra, hakikatnya gimana nih? Karena masih belum jelas, masih samar. Insya Allah, lihat bahasa, insya Allah kami akan dapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Karena mereka ngeribetin lagi, Allah jawab lagi. Qala innahu yaqul innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ard wa la taskil hartha musallamatun la syihata fiha. Tambah ribet. Apa artinya? Sesungguhnya Allah SWT berfirman, sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Ya Allah. Jadi gak pernah kerja nih membajak tanah. Dan tidak pula mengairi tanaman. Tidak cacat dan tidak ada belang. Sapi betina gak tua, gak muda, warnanya kuning, tua, nyenengin orang yang ngelihat, gak pernah dipakai membajak tanah, gak pernah dipakai untuk mengairi tanaman, tidak ada cacat, dan tidak boleh ada belang. Qalul ana jita bil haq. Lalu mereka bilang, sekarang bahwa engkau menerangkan hakikat sapi betina itu secara detail, secara utuh, secara sebenarnya. Fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Mereka akhirnya berhasil menyembeli, tapi hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Susahnya setengah mati. Ini siapa yang mempersulit diri? Itu pertanyaan-pertanyaan mereka. Makanya sebagian dosen kita dulu waktu kita belajar, sebagian para masyayikh itu kalau ujian kasih pertanyaan yang global, itu kalau pertanyaan misalnya apa hukum Misalnya, apa hukum wudu dan sebutkan dalilnya. Sebutkan dalilnya. Dalil kan umum, hadirin. Dalil itu bisa dalil nakli, bisa dalil akli. Bisa nakli itu bisa Al-Quran, bisa sunnah, dan seterusnya. Itu kalau ada teman, ada kita yang nanya, Syekh mau tanya, ini dalilnya dari Al-Quran atau sunnah? Syekh kita akan bilang, dari sunnah. Kita semua melotot sama dia. Ini orang gak beres nih. Yang khususnya yang cuma hafal ayat gitu. Jadi yang gak, yang ya, ada, oh yang sunnah. Kan berarti kan lebih ribet. Opsinya semakin kecil. Atau misalnya Syekhnya bilang, dalilnya dari kias. Yang hafalan cuma Al-Quran dan hadis kan melotot, hadirin. Ya Allah, ini orang kebangetan. Akhirnya gak kepake tuh. Gak bisa dikasih buat jawaban. Kiasnya apa ya gitu. Atau dari mafhum. Dari mafhum. Saya gak mau dari mantuk, dari mafhum. Bisa demikian. Aduh, ini apa ya mafhumnya. Itu hadir sekali ya. Jadi kak, artinya kalau dia bilang sebut apa hukumnya berwudu dan sebutkan dalilnya, ya udah sebutkan dalilnya aja, mau dari Al-Quran kek, mau dari hadis kek, udah jangan nanya lagi, jangan nanya lagi. Akhirnya kalau saya bilang dari mafhum, bingung kita. Yang hafal misalnya apa? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, enggak bisa dipakai tuh ayat. Atau yang hafal hadis enggak bisa dipakai juga. Apa dalil wudu dari mafhum? Antum tahu enggak? Dari mafhum misalnya. Dari mafhum diantaranya kata para ulama usul seperti Al-Imam Asy-Syankiti bahwa seluruh dalil perintah sholat adalah dalil perintah untuk berwudu. Itu mafhumnya. Mafhum maksudnya tidak langsung, indirect gitu loh. Itu salah satu makna mafhum. Jadi seluruh dalil untuk sholat itu adalah dalil untuk wudu. Karena sholat tidak sah tanpa wudu. Itu pendalilannya. Ribet kan? Ini gara-gara yang nanya nih. Coba-coba langsung. Atau ada sebutkan itu. Apa hukumnya tayamum dan sebutkan dalilnya. Tiba-tiba ada teman yang nanya, Syekh, berapa dalil Syekh? Kena 5 kata Syekh. Kita yang cuma level 4 ribet. Ya Allah, gak beres nih orang. 5 kata Syekh. Subhanallah. Sengaja itu Syekh. Subhanallah. Ini nih kata beliau, saya kayak ngajar di kelas Bani Israel, kata Syekh, Masya Allah. Orang gak dikasih pertanyaan udah jawab aja. Antum kan bukan Bani Israel, antum orang Jawa, orang Padang, segala macam, udah jawab. Ngapain nanya lagi, ini dalilnya berapa? Oh gak disebutkan, kalau gak semua bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jangan ngejar, ngejar apa? Udah baca aja. Kalau disalin baru tanya nanti, kenapa disalin sih? Oh, dalilnya 3. Kan enggak ada kata-kata 3 di sini. Yang penting kan dalil. Oh iya benar. Benar. Ini kenapa disalin? Karena dalil kamu dari hadis. Tapi kan enggak ada spesifik harus pakai Quran. Dalil kan bisa Al-Quran, bisa hadis. Bisa ijma. Gitu. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Ribet, jangan ribetin diri, jangan meribetkan diri. Sampai bertanya itu aja harus pakai ilmu, jangan nanya ribet. Lihat bagaimana Islam tuh ngatur ya. Sampai kayak begini tuh Islam tuh ngatur. Dan benar. Benar. Ini jurang atau tempat kebinasaan. Makanya syekh kita itu mengedukasi kita dengan cara seperti itu. Akhirnya kan gara-gara gitu, semenjak itu gak ada yang mau nanya lagi. Udah kerjain aja, kerjain. Daripada didoain sama satu kelas, kan pada sebel sama ini orang. Gara-gara antum nih, aneh harusnya benar nomor 2 jadi salah. Ini gak ada yang pertanyaan antum. Allah Ta'ala alam. Dan jamaah sekalian yang Allah muliakan, terakhir bahwa ini bukan hanya binasa di dunia tapi juga di akhirat. Bukan hanya binasa di dunia tapi juga di akhirat. Ini merusak hadirin sekalian. Jadi bukan hanya binasa di dunia tapi juga binasa di akhirat. Orang-orang yang berlebih-lebihan itu gak berhasil, walaupun dengan dalih semangat beribadah, dengan dalih semangat beragama. Karena halakal mutanatti'un, celaka orang yang melampaui batas, celaka orang yang melampaui batas. Dan Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah. Sesungguhnya yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku di hari kiamat. Ini penting, ini hadis penting, hadis Tirmidzi. Sesungguhnya orang yang paling aku benci, bayangkan dibenci Nabi SAW. Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku di hari kiamat, dari tempatnya paling jauh dari Nabi SAW, siapa mereka? Al-Tharsarun. Al-Tharsarun, Al-Mutashaddiqun, Al-Mutafayhiqun. Ribet kan? Tharsarun itu apa? Orang yang banyak omong, orang yang banyak bicara, yang bicaranya overdosis. Orang yang bicaranya overdosis. Lihat, orang kayaknya simpel banget, punya apa heboh, banyak bicara, semua dibicarakan. Itu salah satu orang yang paling Nabi benci, jamaah. Tapi gak suka. Atau di sosial media komen ini, semua dikomen segala macam. Itu salah satu orang yang Nabi benci. Yang paling Nabi benci. Bukan hanya Nabi benci, yang paling Nabi benci. Atharun, banyak omong. Semua dikomentarin, semua dibahas, semua segala macam. Hati-hati kalau jangan sampai kita banyak bicara. Mungkin kita menguasai forum, kelihatan dominan, tapi kalau kita dibenci sama Nabi gimana? Dan paling jauh dari Nabi SAW, berarti di mana tempatnya? Paling jauh dari Nabi. Kalau Nabi di surga, berarti kita di mana? Al-Mutashaddiqun. Apa arti Mutashaddiqun? Al-mutasyaddiq itu yatatawwalu 'alan nas fil kalam, yang meninggi di hadapan manusia dengan ucapannya. Meninggi. Jadi ucapannya tuh meninggi terus. Hebat segala macam. Itu dibenci sama Nabi SAW. Kita tuh merendah, bukan meninggi. Dan merendah kita karena Allah, bukan merendahkan meninggikan mutu juga. Merendahnya karena Allah. Yang berikutnya al-mutafaihiqun. Mutafaihiqun itu dari kata-kata makna dasarnya itu al-imtila, penuh. Jadi maksudnya adalah yang memenuhi mulutnya dengan kalimat dan ucapan. Jadi udah banyak ngomong sampai sang, itu deskripsinya tuh saking banyak ngomongnya penuh tuh mulut gitu lah. Jadi kalau kata-kata itu berwujud, itu mulut udah kepenuhan. Oh gitu loh. Jadi oh, mulutnya penuh. Gimana sih kalau nasi dimasukin terus kayak gitu tuh. Mulutnya penuh. Penuh dengan ucapan. Wa tawassafi. Dan kalau bicara tuh melebar sana, melebar sini. Saking penuhnya melebar sana. Idharan li fasahatihi wa fadli. Untuk menunjukkan betapa fasihnya dia dan betapa hebatnya dia. Isti'la ala ghairi, untuk menunjukkan bahwa dia di atas orang lain. Di atas orang lain. Itu paling dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tempatnya di hari kiamat paling jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Atsar-tsarun, yang banyak omong gitu. Mutasyaddiqun. Itu juga yang meninggi di hadapan manusia dengan ucapannya. Al-mutafaihiqun, yang memenuhi mulutnya dengan kata, kalimat, dan ngomong yang lebar ke sana kemari untuk menunjukkan kefasihan, jago bicara dan keutamaannya. Itu jemaah sekalian. Makanya para ulama kan gak senang dengan cara saya. Masih ingat bagaimana Atha bin Abi Rabah ketika ketemu sama anak muda yang bicara panjang kali lebar tentang sebuah permasalahan. Atha cuma mendoakan Masya Allah, jazakallah khairan gitu. Begitu anak mudanya pergi, kata Atha bin Abi Rabah, apa yang dia sampaikan telah aku ketahui dan kuasai sebelum dia lahir. Sebelum dia lahir. Tapi ketika di hadapan anak muda itu, atau seakan-akan gak ngerti apa-apa. Masya Allah, makasih banyak ilmunya, jazakallah khairan. Bisa gak kita gitu ya? Atau kita, wah ini kesempatan untuk show off nih. Iya, Anda juga ngerti. Itu Anda baca tuh di kitab ini nih. Dan pernah dengar gak keterangan Imam Nawawi? Itu menarik loh, dalam Minhaj. Itu Imam Nawawi itu luar biasa. Menjelaskan. Belum lagi kalau kita baca keterangan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Itu keren banget. Dan itu juga dijelaskan oleh Hijawi juga. Dalam Zadul Mustaqni. Ini orang. Semua referensi disebutkan. Semua referensi disebutkan. Kalau memang dibutuhkan gak masalah jamaah. Dan kita jangan seudon sama orang. Sekali lagi mental kita jangan buruk sangka sama orang. Ini buat kita sendiri. Hati-hati loh. Hati-hati menunjukkan luasnya ilmu kita dalam rangka untuk menunjukkan show off. Padahal bukan momennya untuk show off. Hanya untuk memperkaya diri sendiri, apa bukan mengangkat reputasi diri sendiri. Itu gak tepat. Hati-hati kalau bicara berlebih-lebihan. Itu menjadi orang yang paling dibenci Nabi SAW. Dan tempatnya paling jauh dari Nabi SAW di hari kiamat. Jadi kalau tempatnya paling jauh, kira-kira nih, dapat minum dari telaga hautnya beliau enggak? Paling jauh kata Nabi. Terus nanti dikumpulkan sama siapa? Jadi hati-hatilah, jaga lisan. Jaga lisan. Jaga lisan. Dan jaga jempol. Jaga jempol, jaga jempol. Jaga WA-WA kita. Jaga komentar kita di sosial media. Walaupun kita pakai akun yang orang gak tahu. Orang gak tahu. Yang kita serang gak tahu siapa kita. Tapi Rob kita tahu. As-Sami'ul Basir tahu. Dua malaikat di kedua sisi kita tahu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibul atid. Dan apapun kata yang keluar, itu akan dicatat oleh raqib dan atid. Ittaqillah, mari kita bertakwa kepada Allah. Apalagi di Ramadan. Jangan merusak diri kita sendiri. Ini halaka, hancur. Jadi menunjukkan hancurnya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Tapi di akhirat hancur. Dan jangan jadi tipe orang yang suka berkoar-koar. Kecuali kalau ada maslahat syar'i. Dan itu juga bukan pakai kata berkoar-koar kan. Tapi untuk maslahat yang ditetapkan. Tapi untuk diri kita sendiri jangan. Untuk naikkan mutu kita jangan. Untuk mengundang perhatian orang biar melihat kita. Atau biar konten kita dibuka orang. Jangan. Kita dapat perhatian orang, tapi bayarannya kita dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu opsinya. Mau pilih mana orang? Padang lihat kita terus, kita diuntungkan secara popularitas atau secara harta. Tapi Nabi Sallam benci sama kita. Dan hidup kita gak tenang, hancur, halaka, hancur. Hancur, hancur. Kalau terkesan fine-fine aja, itu kan terkesan di layar kaca atau terkesan di depan kita. Dunia itu panggung sandiwara, jemaah. Itu kan hanya di layar sosmed. Gak menunjukkan apa-apa. Dan ini untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kita husnudzon dengan orang lain. Tapi mari perbaiki diri kita. Ini yang bisa disampaikan. Waktu sudah habis. Subhanakallah. Alhamdulillah. Ilaha illa anta. Astaghfirullah. Kutubilaih. Kalma inna nasaluka ilman nafian. Wa na'udzubika minal minal infak. Rabbana taqbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.